Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santai mawon sinambi ngunjuk landhar Bu. Pun monggo kita santai kalih malam mingguan nggih Bu nggih. Nggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Ibnu Athaillah Al-Askandari fi Kitabil Hikam. Khadzun nafsi fil ma'siyati zahirun jaliyun. Wa khutuha fit ta'ati batinun khafiyun. Wa mudawatu ma yakhfa sa'bun ila juhu. Bapak-bapak, ibu-ibu, kula njenengan sami nek urip ning alam donya niki mesti teng dalam diri kita ada dua perkara. Enek rong perkara, rong unsur. Siji raga, loro sukma utawa nyawa utawa roh. Nggih, Bu. Sing hadir niki sing mboten duwe napa roh ngacung. Jiran diroko semua ada nggih. Dadi ana sik ketok, ana sik mboten ketok. Ada yang zahir, ada yang batin. Ngoten lho. Nek kula njenengan sami duwe penyakit lahir, penyakit rogo. Ki janjane penyakit ringan lho, Bu. Penyakit rogo niku penyakit yang ringan. Umpama kulon jenengan sami rogone kenek penyakit stroke. Kuwi mesti enten obate. Dan gampang. Umpamane ora kena diobati, paling-paling mati. Nek mati stroke lak ilang ya, Bu. Ilang. Penyakit luka gampang. Sebab napa? Penyakit barang kangke ketok. Begitu pula penyakit kula njenengan sami, penyakit. Nah, neteng dalam ngendikane Ibnu Athaillah ngeten. Khadzun nafsi fil maksiati zahirun jaliyun. Nafsu niku nek manggone ning maksiat, maksiate sik ketok, kuwi gampang obatane. Contoh, tiyang niku pangapunten nggih, wong nek seneng mendem, mesti rasak terus e. Wis mesti enek saate tobat, enek saate mari, tur nek niat mesti gampang. Sebab napa? Jelas. Maksiate jelas. Wong zina pacu ora selamanya, mesti ada saatnya lan kuwi gampang tobaté janjane. Sebab napa? Napa enten wong zina niku ora sadar nek kuwi maksiat? Mesti kabeh sadar lan ngakoni. Sebab napa? Itu nafsu sik manggon ning maksiat kuwi jelas ketok melo-melo gampang obatane. Halo? Dadi kula jane nek wong mendem ora usah do bingung, mesti sok mben mesti bakal mari. Masa umur 90 ya mendem wae? Ngapunten. Lho mesti mari. Jadi pasti ada saat tobatnya. Ternek niat gampang. Narkoba gampang janjane iku gampang. Sebab no, kuwi maksiat sik cetha. Di dalam nafsunya cetha, ngoten lho. Tapi enten sik nafsu niku ora cetha, samar-samar. Napa niku? Wa hafdhuha fi ta'ati batinun khafiyun. Nafsu sik manggone ning taat. Nafsu di dalam ketaatan niku nggone kuwi tersembunyi angel dideteksi lan okeh wong ra sadar akhirnya sampai mati ora tobat. Itu banyak. Kini orang wong sik belajar tentang ati enggak akan ngerti, Pak. Mulane kok maksiat-maksiat sik ketok niku, alah, mesti gampang ndang tobat kuwi. Ning jarang lho, pangapunten lho, Bu, pangapunten. Kula njenengan sami kadang-kadang anggere sering ngajine rumangsa wis saleh, salihah ngoten. Nganggep liyane iki larang ngaji we, lho. Wis salihah aku. Jelas aku ki luwih becik tinimbang sira, kan ngoten. Itu maksiat di dalam taat. Contoh misalnya mleh, kula njenengan sami pas lagi salat. Lagi salat. Salat itu taat to? Napa salat iku maksiat? Lah taat to, Bu? Ning wektu salat delalah nek kancane, wah di Allahu Akbar. Ya biasanya nek dhewe nek bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nah iki nek kancane ya banter iki imam delalah niku sik makmume akeh. Nek imam rene makmume ne biasane mung biasa. Iki gandengane nek makmume akeh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya sebab napa? Pengen wah lho iki tenan, imame khusyuk tenan, ben diarani khusyuk, ben diarani saleh, ben diarani hebat, ben diarani ulama. Salate itu taat, ning kepengin diarani niki maksiat. Maksiat di dalam taat iki susah diobat. Sebab napa? Sik nglakoni ra sadar nek kuwi maksiat. Itu oke, wong iki penyakite Ustaz Kiai iki ngoten lho. Lah nek penyakite sik udu kiai udu ustaz, dina lek ketok-ketok kuwi. Lah nek mak nek kiai kan mak sik ketok-ketok ora. Sebab men jelas kan ngoten nggih. Ah, lha langkah kiai iki ndek ngisore lulus pondok wae rong patek cethok kae kok. Arep macem-macem. Aku ki sik luwih senior lho. Aku ki luwih senior. Itu maksiat. Kiai-kiai do maksiat janjane iki jenengan. Nah. Dan susah buat nenten tuh, jarang orang yang tobat dengan maksiat-maksiat seperti itu, karena itu penyakit batin, nafsu yang tersembunyi di dalam taat. Kulonjane rumangsa luweh terhormat, luweh mulia, luweh. Ini maksiat di dalam taat. Kuwi susah diobati. Nek ngasih mati ora tobat niku. Bu, kathah wong salat ora ditampa, akeh wong ibadah ora ditampa. Sebab napa? Salah atine, salah niate. Niki penyakit sing umum, umum kanggo ustaz-ustaz kuwi. Enek meneh ustaz rebutan jamaah. Ki ustaz rang genah. Nah, jamaah kok direbut. Ora, untunge apa coba untunge? Dan jamaah oke okay, untunge apa? Jamaah titik rugine apa? Ora nek untunge janjian iki. Wong malah kesel. Jamaah oke semene mbane, iki ndek kabeh ndek Gusti Allah wong dudu ndek aku. Memang gue pikirin, wong aku ora untung. Nah. Jadi kalau kita niki rebutan jamaah, rebut akhirnya apa? Satu ustaz kalau ustaz ora rukun. Lah nek ustate ora rukun kok jumlah rakyate jamaah kon rukun kon maju ke piye? Nah. Lah wong Islam zikir sijine ora rukun kok areng rukun ki wong sak Indonesia. Pret. Niki lho, Bu. Sebab napa? Atinya, hatinya masih banyak kok kotor. Nah, dadi nek maksiat-maksiat sik ketok, nafsu-nafsu yang berada di maksiat-maksiat yang kelihatan, itu jelas. Jelas lan gampang diobati. Nek sik penyakit-penyakit nafsu sik ning dalam taat, dadi ning taat niku aja dikira lho. Aja dikira teng mriku niku mesti murni. Belum tentu. Enek ustaz yang anggur ceramah hebat. Wah. Pengen apa? Ah, pengen jeben diundang neh. Ben do terkesan karo ceramahku. Kuwi maksiat. Lah berarti ceramah iki nggo menungso, bukan untuk Allah. terkesan terserah, terserah ora terserah gitu. Kalau kula jenengan sami itu nek ceramah Pak, ngapunten Ustaz. Nek ceramah itu karena Allah, masuknya mesti nang ati. Orang mesti bakal kelingan nek iso ngamalke. Lah sakniki ustate mung pengin terkenal, sakniki nek agama wis nganggo guyon. Lah apa iso dadi, Pak? Lah sakniki ustate nek ora lucu ora payu. Sik lucu-lucu ngoten niku bayarane gedhe. Mereka-mereka nek mriki mboten. Mereka-mereka. Kata niku nggih, kata niku ustad niku, nek ustad-ustad sik terkenal-terkenal niku nek kon ngaji rutinan ngeten iki jarang sik do gelem. Kon bina jamaah ngoten mboten patek do gelem. Sebab menoh, lah ora enak apa-apane kok. Nggih to? Lah coba kalau nek jenenge ustad niku nek bina jamaah memang korban. Batu jahidu nafisa bililah bi amwalikum wa angkusikum. Jadi wong berjuang niku ya ragane, ya bondone, ya awake kan ngoten. Pomo kula iki cita-citane mung dadi kiai iki sugih. Kula nek bar ceramah niku ninggali amplop kok. Cita-cita kula wah pomo sugih nggih to. Dadi sakmene kono nyumbang, ora kok mulih disangoni. Cita-citaku ngoten lho. Dongakno mawon ben dadi wong sugih nggih to. Ngoten lho, Pak. Lah nek ngoten mau. Kula pernah saya punya guru, itu sing ngoten niku. Kiai Sa'adi, pernah yang krung Kiai Sa'adi Jakarta. Setiap beliau datang di mana, niku sangune paling boten nanti 50 juta, Pak. Jadi nek arep ceramah teng pundi kon ngumpulke fakir miskin, anak-anak yatim. Jadi santunan dhisik, kyaine sik nyantuni. Ora gelem dijemput, ora gelem pokoke hotel ya nyewa dhewe, mangkat mulih datang sendiri. Ninggali sumbangan. Niku kyai. Tenanan nek niku. Nah, kita nek urung iso kan yo melu, yo niat-niat sik to, Pak. Nah, mulane kula nek kabeh bersama-sama maju, ini maju. Nah, Bapak hadirin rahimakumullah. Jadi nek maksiat niku sik dilakoni raga, itu cetha. Cetha. Ning nek maksiat sik dilakoni batin kuwi tersembunyi, khafiyun. Khafiyun, khafiyun niku tersembunyi. Wa madatuhu wa mad wa mudawatu ma yakhfa sabun. Ija ila juhu sik tersembunyi kuwi sik ora ketok kuwi ngobatine luweh susah. Luweh susah. Penyakit nggih ngoten, nek penyakit koreng kaya salep kaya anu gampang to, Bu. Nah, nek penyakite nang jero, misale liver, kan luweh susah karo koreng. Ngobati panu ki gampang, nek saiki kedende panu jan dibiang ngoten. Mau gampang ketok kok. Nah, itu penyakit yang mudah, ngoten lho. Karena ketok. Nenek penyakit yang di dalam susah. Nah, begitu pula. Gitu lho, penyakit-penyakit sik lahiriah itu gampang. Penyakit yang batin, sik ati niku susah. Kula njenengan silakan jadi wong alim, silakan memang harus. Nenek rumangsa alim kuwi sik maksiat. Jadi nek rumong salim kadang-kadang diungkuli karo sik liyane ngoten demok. Karo kiai ra gelem cium-cium tangan tak dongake lho, kowe tak dongake cilaka lho. Iki genah nek ngono kiai kuwi, kiai sik ra tek genah. Ora dicium tangan ora didongake sik elek. Kula pernah ketemu jaman teng buat anu pas dolan teng Jepara niku nggih wonten niku. Atau cium karemu ora karemu, nggih to? Nah, kewajibannya murid nyium kuwi kewajibanmu. Ora kok kiai kowe cium. Oh, alah. Dul. Wong aku kiai kok manggone kudu ngarep. Nek ora ngarep, kiai kok ora ngarep. Nah, niki lah sesuatu yang tersembunyi itu nafsu. Jadi nafsu. Mulanya nek buatin belajar, perkara ini. Wah, memang angel susah. Ada niki satu kisah kalau baca di satu kitab. Jadi ada seseorang niku ahli ibadah. Pas waktu niku maca Quran. Contohlah misalnya maca Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Delalah enten tamu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Beda toh karo mau? Beda napa toh? Mau. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Enek uang kok. Loh. Lah bengine turu. Pas turune ku ngimpi bacaane Quran diketokne. Wah, bercahaya. Wah, bagaikan mutiara cahaya. Bangunan yang ditampakkan luar biasa. Ning enek temboke bolong. Teko, "Eh, malaikat, kenapa iki bolong?" Lah aku mau pas enek tamu kowe maca ora tek genah. Sopo tok gawe gak? Gawe. Nah, pas maca digawe gawe sepeno pengen dilem karo tamune, akhire renek ganjaran iku. Dadi okeh wong ibadah renek ganjaran iki okeh. Banyak niku. Sebab napa? Loh, ini nak sik kedah kula jenengan sami, perhatikan, perhatikan. Dadi ngaji seprono sepeno kok ajeg wae. Nggih, Bu. Ngaji seprono seprene iki. Lho, ngapunten lho. Karo wong lanang iki wani iki. Mriko-mriko nek mriki alhamdulillah iki ra. Ora padha, ora beda ngono Bu. Nah. Ngaji iki ngopo to, Bu? Oh, nek masalah carane salat iki wah pinter. Pinter niku. Ning karo wong kakung ora iso basa. Nek karo Pak Lurah kuwi karo Pak Mudin basane mlepas kae. Ning karo kakunge ora iso basane. Mriki nggih enten, Pak. Mriko. Bukan berarti yang laki-laki, "Wah, iku ora basa mbek aku cilaka mboten ngoten niku." Maknanya apa? Yang namanya istri itu harus punya adab dengan suami. Kalau dia punya adab kepada suami, berarti punya adab kepada Rasul. Dia punya adab pada Rasul, berarti punya adab kepada Allah. Kalau punya adab kepada Allah, pasti menjadi orang mulia. Nah, sekarang aku seketok wae angel. Kalau seketok wae rasa ngejeni kok. Jumlah saya raketok. Kalau seketok wae rata aku, kalau saya raketok. Halo, Bu. Halo, Bu. Jadi itu termasuk penyakit-penyakit yang tersembunyi, ngoten lho. Mulane kula njenengan ngaji niku piye, semakin hari hatinya semakin baik. Jadi keberhasilan ngaji niku ora kok semakin cuk akeh jamaah mboten. Mbok jamaah aku pirang-pirang tahun ya mung 10 kuwi ora apa-apa, ning 10 iki dadi wali kabeh kan penak, Bu. Semakin hari semakin baik, semakin hari semakin dadi wali nang ora kudu akeh zikirnya. Mboten tidak ditentukan banyaknya zikir. Jadi wali itu tatkala apa? Hatinya bersih. Atine bersih. Sebab no, nek atine bersih, sederhana apapun ibadahe mesti ketekan ning ngarsane Gusti Allah. Nang dinding kel tasbih, dengene aku ora aku. Bismillahirrahmanirrahim. Nang dinding kel tasbih. Wah, aku ahli dikir lho, kowe nek ra sopan wae tak sedak kene. Lah iki termasuk apa niku ahli dikir koplo. Wong nek wong pangapunten nggih. Kalau kula njenengan dikir pakai tasbih silakan. Ning aja ditunjukke nek aku tasbih iki ben diarani wong ahli dikir. Wong ahli dikir iki ora kudu nganggo tasbih kok. Wong nek dikir iki dudu tangane. Nggih napa mboten? Cuman ulama-ulama dulu kenapa pakai seneng pakai tasbih? Nek nyekel tasbih iki langsung iso kelingan terus zikir ngoten lho. Lah kula jenengan terus nyekel tasbih waduh dengene ora, dengene ora. Ora, dengene ora. Ana sik salat masih buatuke niki ngecap. Ngoten to? Ngoten. Wano aku ahli sujud to. Ngene ben anggar ketemu Amer, aku ahli sujud to. Golis bahkan Bu Ajeng niki buatuke ngapal rapopo. Ning aja pengen nek kula nyen ben diarani ahli sujud. Wis golek ana wali-wali yang dalu rambut jarang yang nikine, sik nikine niki. Sebab napa? Sebenar nek dikupas tentang sujud. Sik sebenar-benare sujud niku dudu batuk tak kandhani. Yang benar-benar sujud itu hatinya. Tatkala atine rumangsa ora ndek apa-apa, ora ndek kekuatan, tidak punya apa-apa, dan tidak bisa apa-apa, hatinya tunduk kepada Allah, maka dia sebenar-benar sujud. Lah nek mau ngapal niki gampang, ning karpet sik kasar kok dusak kusuk ning usah kusuk ning gampang tak kandhani. Mulane niku termasuk napa? Stempel setan. Kula nek wis ngapal ya karepe ora karepe, nek kula nek ngasih ngapal kudu banyak istighfar. Ora kok malah nek mlaku nek pas ngono di ngene iki. Ora ngene. Ah, nek iki pas ngapal nek kudu nek anu kan ya ditutupi malah kan ngoten mati ketok kuwi. Awas lho awali sujud iki sak ngomong-ngomonge kedaden. Ini perkara-perkara yang membahayakan dan ini penyakit banyak terjadi di kalangan umat. Kenapa dora rukun-rukun? Sebab no rumangsa luwih nggon aku ki luwih apik tinimbang nggonmu ki. Ngerti? Alir aku ki luwih surga. Wong surga sing gawe aku dek. Kalau orang itu bisa semuanya membersihkan hatinya. Ora ono Pak wong jenenge cicilan cicine do padudon, cicilan cicine do rebutan enggak ada. Wong semua milik Allah. Kula njenengan mriki semanten ban iki napa mergo salah satu orang ora kabeh niki mergo digerakne Gusti Allah bukan kita. Nah, hal yang seperti ini monggo disadari ben saya suwe ngibadah kula senoso mesti. Dadi dikir nek atine bersih 2-3 kali seperti rotip itu. Nek kula nek pas bacanya bener-bener hatinya bagus, mencukupi niku. Betul-betul mencukupi. Nah, mulai semakin hari semakin baik, semakin hari semakin ditambah, semakin hari semakin ditambah, insyaallah kualitas kulon jenengan sami jenengan istiqomah supaya nek ikhlas istiqomah niku ajeb. Dadi mbuh enek kancane mbuh ora wancine ngaji mangkat to wancine niki mbuh suasana seperti apa waktu nek ngamal-ngamalo mbuh ndek dhuwit apa ora ndek dhuwit akeh dite apa ora wancine sedekah duwe titik ya setitik duwe akeh ya akeh ning selalu nah niku dadi ikhlas. Nek kula ngamal ikhlas, Pak, ngamal ikhlas. Jenengan istiqomah ngamal gerotip dengan ikhlas. Mencukupi tiket surga. Lah kula ngene apa wong besok ben digowo, digoleki. Besok kan ngeten lho, Bu. Jenengan ngamalke misale pangapunten nggih. Bu, jenengan maca dikir niki sapa sing ngajari? Ditanya besok. Waktu teng akhirnya ditanya lho lah kowe maca wirid iki sapa sing ngajari kowe ngamalke ngamalan sapa sing ngajari ayo ya Allah kula niku kan krungu keng radio tengko radione ditekake radio durus he radio kowe muni ngono sapa sing ae sutel Ibu dadi nek amal niku sapa sing ngajari? Nanti sing ngajari teko ineh sampai yang Rasulullah. Satu amal yang nyambung kepada Rasulullah mesti sampai. Ning nek terputus, wis arep-arep entar teko. Wong ora nek sanate ora nyambung kok. Dadi sesuatu yang terputus tidak sambung kali Rasulullah bakal terputus. Nah, ratib adat kan njenengan ngejelas nek sing ngamal ratib adat sapa? Sangka sapa sih? Sik ngajari sapa? Habib Nuh. Habib Nuh sangka Habib Ali. Habib Ali, Habib Ahmad, Habib Muhammad, Habib Ibrahim. Terus sampai Habib Abdullah bin Ali munggah-munggah sampai kepada Rasulullah. Rasulullah sampai saking Malaikat Jibril. Malaikat Jibril saking Rabbul Arbab, saking Allah. Apa mungkin Allah salah? Ayo ngomong. Allah salah. Jadi segala sesuatu yang ditindakkan Rasulullah itu bukan atas kemauan Rasulullah. Semua atas petunjuk dari Allah dan atas perintah Allah. Mbok kuwi sare, carane sare Rasulullah, carane dar Rasul, semua dengan petunjuk. Nek kula njenengan sami ngikuti Rasulullah berarti ngikuti karepe Gusti Allah. Nah, supaya ning ngerti karepe Rasulullah piye? Yang dilakukan sik nggawa pewaris Rasulullah niku ulama. Lah nek awake ado karo ulama arep melu sapa? Ubaru. Nggih ta nek ora cedak ulama berarti kan ubaru. Jadi ulama itu pewarisnya Nabi, itu ulama. Nah, ulama sik nyambung kali Nabi ilmu nih. Wah, orang usah ngono-ngono. Terserah nek kula ngono, aku lah ngono to. Terserah monggo jenengan. Nah, insyaallah dadi nek kula yakinlah dengan amalan iki. Ini kan dudu aliran, wong iki amalan. Bukan organisasi, tapi satu majelis yang diorgani, tapi bukan organisasi. Bukan aliran, neng amalan. Sik sakben dino gitu, sakben selapan dino ngaji. Ini neng omah ra ngamalke. Itu ya mungkin pas ngeten iki. Lah umpamane niku lampu, lampu mung rong bat setengah. Gak dinggung lampu ini sak meja. Coba sak niki mau ngaji rong bat setengah neng tengah kene. Lak ra cetho. Oh sik cedake wis apa? Ayo mung rong bat setengah. Ini guandang ini lampu ini kan kuadang bu. Nah amalan itu kalau selalu dikerjakan istiqomah, semakin terang, semakin terang, semakin terang, semakin terang. Hatinya semakin terang, semakin terang. Orang itu semakin jadi baik, semakin jadi baik, semakin jadi baik, semakin jadi baik, berarti semakin dekat kepada Allah dan semakin dekat kepada surga. Cetam betul? Nggih, alhamdulillah. Lan insyaallah minggu ngajeng malam minggu paing seminggu niki kita akan insyaallah munajat bersama-sama dengan Habib Syekh bin Nuh Al-Haddad ten Dongkelan. Engko disengguyung bareng pokene wong sak kampung rong kampung nggawa bis ra apa-apa. Nek nggawa bis kira-kira niku kok ragate kabutan mlaku. Nah, mlaku mangkat bareng asar. Lang gejagong rono-rono wedo nyater wani kok. Gitu. Dan insya Allah bapak-bapak ingkang berminat, ibu-ibu, nah, minjing kula malam Senin besok niku badhe sowan teng Habib Nuh ingkang pengin kepanggih monggo sareng-sareng bersama-sama boleh. Dan maghrib kita berangkat. Nah, kula pun matur kali Habib Nuh siap untuk nenggo sederek-sederek ing Klaten ingkang badhe sowan teng Habib Nuh. Jadi ben ketemu mengko di niki lho Pak nyoh misale nyoh Pak nggo Pak niki tak serai wirid Ratib Al-Haddad kula tampa kan ngoten to. Nah berarti wis dadi silsilah kita berarti somben wis digoleki jenengan somben misale ngamalke mung ora patek anu nggih Bu ora patek manteng lha delalan niku ya dosane ya oke ngamale mung setitik delalan niku mlebu neraka digoleki sing ben wong demben niku pernah melu ngamalke Ratib Al ada digoleki engke diusaha asik ning neraka jenengan endi nggih endi nggih oh ana rezeki kok digoleki bener dicari orang yang telah menerima nanti akan dicari mesti bahkan mlebu swarga ora ketangkaran-karen. Nah, saya kan jam lebu surga bareng-bareng kloter pertama nggih. Nah, nggih insyaallah ngoten, anggen kula matur kirang langkung nyuwun pangapunten. Niki wau satu nasihat dari Ibnu Athaillah Al-Askandari wonten ing kitab Hikam. Mengke dibuka teng halaman 196 teng mriku ada. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.